وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian Maghrib Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai curahan nikmat darinya. Dan ketahuilah jemaah, curahan hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan dengannya hiduplah makhluk, yang dengannya hiduplah tumbuhan, yang dari tumbuhanlah makanan kita, dari air minuman kita, hewan-hewan pun hidup. Nikmat yang Allah curahkan ini, iya, terlalu kecil jika dibandingkan dengan nikmat yang satu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pula dari atas. Nikmat agama yang dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada manusia yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab yang diturunkan oleh Jibril ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang dengannya hiduplah hati kita. Yang dengan kehidupan hati, disitulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan ini melahirkan ketenteraman di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat. Adapun kehidupan karena hujan, maka ini akan sirna bersamaan dengan sirnanya alam semesta. Karena itulah, syukuri, manfaatkan, terus bermujahadah, terus bersungguh-sungguh dalam mewujudkan nikmat ini. Kita pelajari, kita ilmui, kita yakini, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Sampai batas dakwah harus terus dengan mujahadah. Kemudian setelah itu memiliki kunci dari semuanya, bersabar di atasnya. Bersabar di atasnya. Sebab tanpa kesabaran maka sulit ilmu itu bertahan. Tanpa kesabaran, sulit keyakinan kita tetap kokoh. Tanpa kesabaran, sulit amalan kita bisa bertahan. Iya. Tanpa kesabaran, dakwah akan mundur. Iya. Karena itulah, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala langsung menyusulkan dengan perintah untuk bersabar. Dalam surah Al-Hal Atar Al-Insan, surah Dahab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' al-kafirina atiman kafura. Seperti apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh kamilah, sungguh betul-betul kamilah yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran tanzila, betul-betul sesuatu yang diturunkan dari Allah. Setelah pemberitaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa, karena itu isbir, bersabar. Coba lihat, fasbir, karena itu bersabarlah engkau li hukmi rabbik, terhadap hukum Rabb engkau. Coba lihat ayat ini, Allah memberitakan turunnya Al-Quran, Allah memberitakan turunnya nikmat yang terbesar di alam ini, Allah memberitakan kemuliaan yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini, yang dengannya umat ini berbeda dengan umat yang lainnya, lebih mulia dari umat yang lain, dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Setelah Allah beritakan turunnya nikmat ini, Allah perintahkan fasbir, bersabar. Ini menunjukkan bahwa orang yang akan berpegang teguh di atas Al-Quran harus bersabar. Mulai dari mempelajarinya perlu kesabaran. Dari menghafal saja jamaah, kalau kita tidak sabar akan habis itu hafal. Tidak sabar kita ulangi, tidak sabar kita meroja. Apalagi mau memahami, mengilmui lebih jauh maknanya. Mengilmui lebih jauh supaya tertancap kuat, menjadi keyakinan. Apalagi kalau sampai mengamalkannya, apalagi kalau sampai mendakwahkannya. Betul-betul fasbir li hukmi rabbik, bersabar kalian terhadap hukum rabbik. Karena itulah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjadikan masalah yang keempat yang harus kita ilmui, yang wajib kita pahami setelah berilmu, beramal dan berdakwah. Kata beliau, ar-rabi'ah yang keempat, as-sabru 'alal adafi, bersabar di atas gangguan di dalamnya, di dalam berilmu, dalam beramal, dalam berdakwah. Dia adalah kunci. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah kunci, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di akhir dalam surat Al-Asr. Lihat lanjutan, Syekh berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil dari empat ini adalah wal-asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh betul-betul seluruh manusia berada dalam kerugian. Illa kecuali alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman. Ini dalil ilmu, sebab keimanan dasarnya dari ilmu. Ilmu yang benar, yang teryakini, melahirkan amalan. Ini iman. Wa amilus solihat, ini yang kedua. Sifat kedua mereka yang selamat, beramal dengan amalan soleh. Sesuai dengan tuntunan Nabi, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sifat mereka, wa tawasaw bil haq, saling memberikan nasihat terhadap yang hak. Ini dakwah. Dan yang keempat, yang terakhir, wa tawasaw bis sabr, saling memberikan nasihat terhadap kesabaran. Jadi mereka mampu bersabar, kemudian kesabaran ini mereka jadikan syiar mereka untuk saling memberi nasihat di atas kesabaran. Sabar saudara, sabar ikhwan, sabar, sabar dan terus bersabar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan sebagai perkara yang terakhir, sebab kunci. Dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW menjelaskan akan munculnya fitnah demi fitnah, maka Nabi SAW mengatakan, isbiru hatta talqawni alal hawd, sabar kalian sampai kalian jumpai saya di telaga. Jadi perjumpaan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Iya. Syaratnya bersabar. Nabi wasiatkan ini saja. Isbiru, sabar kalian. Sampai kalian jumpai saya di telaga. Sebab dengan kesabaran, ilmu, keyakinan, amalan, dakwah, iya, kemuliaan demi kemuliaan yang telah kita kumpul bisa bertahan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat besar pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Iya. Innama yuwaffas sabirina ujurahum bighairi hisab. Tidaklah pahala orang-orang yang bersabar dipenuhkan kecuali dengan cara bighairi hisab, tanpa hisab. Dan bisa dihitung karena besarnya pahala orang-orang yang bersabar. Luar biasanya pahala orang-orang yang bersabar. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, ma'atiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidak diberikan kepada hamba pemberian yang lebih baik dan lebih luas min as-sabr, dari kesabaran. Ada yang lebih hebat. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah ulul azmi. Kenapa disifati dengan sifat ulul azmi? Karena kesempurnaan sabar. Coba lihat. Rasulullah SAW bersabda, inna idamal jazaa' ma'a idamil balaa'. Iya. Sungguh besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya cobaan. Dan kemampuan orang bertahan di atas cobaan itu hanyalah dengan kesabaran. Karena itulah pahala besar akan diperoleh mereka-mereka yang bersabar. Iya. Sebab mereka mampu bertahan dan terus bertahan, kokoh dan terus kokoh, untuk mengambil dan terus mengambil, menambah dan terus menambah kemuliaan demi kemuliaan untuk negeri yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah kunci hidayah. Kesabaran adalah kunci hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabakum min musibah illa bi idzni wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ma asabakum min musibah, tak satu pun musibah yang menimpa kalian, illa bi idzni, kecuali pasti hanya dengan izin Allah. Setelah pernyataan ini, Allah menegaskan kaidah datangnya hidayah. Wa man yu'min billah, siapa saja yang beriman kepada Allah, syarat jawabannya yahdi qalba, maka pasti Allah beri hidayah hatinya. Keimanan apa di sini? Keimanan yang berhubungan dengan pembahasan sebelumnya tentang musibah yang turun. Karena itulah ya disebutkan dari Al-Qamah rahimahullahu taala tentang keimanan di sini, orang yang beriman di sini. Kata beliau, huwar rajul tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Kata beliau, dia adalah orang yang beriman di sini, adalah orang yang tertimpa musibah, kemudian dia yakin ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tertimpa musibah, kemudian dia mantap, dia yakin ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun ridha. Kemudian taslim, berserah terhadap ketentuan. Ini nilai keimanan di sini. nilai keimanan yang sangat mendalam, kesabaran. Maka apa akibatnya? Yahdi qalba, pasti Allah beri hidayah hatinya. Dan ini kalimat syarat, jawaban syarat. Wa man yu'min billah, syarat. Siapa yang memenuhi syarat, maka pasti dapat jawabannya. Yahdi qalba, Allah akan beri hidayah hati. Dan hidayatul qalb adalah kunci kebaikan seluruhnya. Apapun yang akan kita lakukan, kuncinya di situ. Ketika hati sudah dapat hidayah. Sementara kuncinya adalah siapa yang beriman dan mampu bersabar berada di atas nilai-nilai iman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun dari kita dalam kehidupan dunia ini kecuali pasti akan menghadapi bencana, penderitaan, beban, kesulitan, perkara-perkara yang menyebabkan pandangan kita gelap. Tidak tahu kita mau berbuat apa. Lihat, ketika seseorang masih bagus perdagangannya, mungkin masih rajin sholat, rajin pengajian, tapi begitu bangkrut, itu ada kegelapan itu yang muncul. Apa yang harus dilakukan? Yang jelas musibah, penderitaan, cobaan ini membuat, maka kita perlu penerang. Dan penerang yang paling hebat adalah kesabaran. Ada dua penerang, ada dua cahaya dalam Islam. Salat dan kesabaran. Nabi SAW bersabda, as-sabru dia, kesabaran itu dia. As-salatu nur, salat itu nur. Dia sifat untuk kesabaran. Nur sifat untuk sholat. Dan keduanya dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah cahaya. Tapi dalam bahasa Arab ini dibedakan. Lihat penggunaan Al-Quran kata dia. Dia diperuntukkan untuk cahaya matahari. Untuk cahaya bulan purnama, nur. Bulan purnama menerangi kegelapan malam, disertai dengan keindahan. Dia, cahaya matahari, menerangi walaupun yang tidak terkena cahaya lampu. Tetapi sifatnya apa? Terik, panas, menyengat. Berat, bersabar. Tetapi siapa yang mampu bertahan di dalamnya, maka akan terang. Akan jelas bagi kita. Kita perlu cahaya ini. Berarti kesabaran ini diperlukan setiap saat. Sebab ada-ada saja perkara yang menghalangi kita, yang membuat kita gelisah, resah, membuat kita kurang stabil. Kita perlu cahaya kesabaran. Kita perlu cahaya sholat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua amalan besar ini. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan dengan salat. Ini dua disebut. Yang pertama kesabaran, sebab dia yang paling hebat cahayanya dalam hal pertolongan. Salat pun luar biasa. Cahaya yang disertai dengan keindahan, ketenangan di dalam. Ini istiru sabar. Apalagi saat-saat sekarang ini, kondisi musibah demi musibah yang menimpa kita, apakah secara pribadi keluarga, masyarakat, bangsa, negeri kita, atau dunia. Ya. Musibah dalam perkara keduniaan, syubhat demi syubhat, godaan demi godaan, guncangan demi guncangan. Ya. Dalam perkara keduniaan saja, dalam banyak aspek di dalam. Ya. Dalam perkara keagamaan pun luar biasa banyaknya. Ya. Dengan kesabaran akan terang. Ya. Mana jalan yang harus kita tempuh? Tetapi harus mampu menahan pedihnya, iya, riknya, senatan. Tapi justru di balik itulah kemuliaan yang besar. Justru di balik itulah kemuliaan yang sangat luar biasa. Siapa yang mampu bertahan di atas bala, inilah akan berhak mendapatkan kemuliaan yang terbesar. Inna idhamal bala, inna idhamal jaza. Ma'idamil bala, bala. Sungguh besarnya pahala disisikan dengan besarnya bala yang menimpa. Nabi SAW pernah ditanya, man asyaddun nasi bala'a? Siapa manusia yang paling dahsyat bala yang menimpanya? Kata Nabi SAW, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Para nabi kemudian yang paling mirip dan yang paling mirip dengan mereka. Karena itu jamaah, ketukuhan di atas agama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hebatnya dan luar biasanya kesabaran inilah, Nabi SAW mewasiatkan untuk perjumpaan di telaganya dengan kesabaran. Isbiru hatta talqauni ala al-qawli. Sabar kalian sampai jumpai saya di telaga saya. Sampai kalian jumpai saya di telaga. Rindu kepada beliau sallam, bersabar di atas sunnah dia. Jangan tertarik dengan ajakan-ajakan orang, walaupun banyak yang melakukan. Sabar berada di atas petunjuk beliau sallam. Di atas tauhid, di atas sunnah. Berada di atas nilai-nilai kemuliaan, nilai keadilan. Jauh dari kesyirikan, bid'ah, dosa-dosa besar, kecil, pelanggaran demi pelanggaran, kedzaliman. Sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita? Salam sambutan para malaikat untuk para penghuni surga. Dan inilah salam yang pantas untuk mereka para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salam mereka kepada mereka orang-orang yang mulia itu. Salam dari makhluk Allah yang mulia kepada mereka-mereka yang mulia di tempat kemuliaan, mendapatkan kemuliaan dari Dia yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala. Apa salamnya? Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubat dar. Keselamatan atas kalian bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian, maka sungguh dia adalah sebaik-baik tempat. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, padahal punya amalan lain. Tapi kenapa disambut dengan satu amalan ini? Kenapa disambut dengan satu amalan ini? Sebab dia kunci. Karena itu ikhwah, bersabar. Bersabar dan terus bersabar. Saat-saat sekarang kesabaran itu sangat berat dan luar biasa berat. Sedikit dari mereka-mereka yang mampu bersabar saat-saat sekarang. Bersabar di atas sunnah. Bersabar di atas tauhid. Iya. Bersabar di atas nilai-nilai kemuliaan. Bersabar di atas kehalalan. Bersabar di atas kesucian. Bersabar di atas nilai-nilai keadilan. Bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terhadap perintah-perintah Allah. Bersabar supaya tidak terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit jemaah. Tetapi untuk yang sedikit ini, Rasulullah SAW telah berikan kabar gembira. Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Islam diawali dalam keadaan aneh dan akan kembali menjadi aneh. Maka beri tuba, kabar gembira, tuba, pohon khusus yang sangat luar biasa di surga. Bagi mereka-mereka yang ghuraba, mereka-mereka yang aneh. Kan itu ikhwah, bersabar di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana generasi-generasi pertama bersabar berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran kita belum seberapa. Belum seberapa. Tidak awet di jalan Rasulullah. Gimana dakwahnya? Dua syarat, ilallah dan ala basirah. Al-Ali radhiyallahu anhu termasuk sahabat-sahabat yang pertama-tama sekali masuk dalam Islam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keluhan terhadap siksaan yang menimpa, sebab beliau termasuk kalangan budak. Maka Nabi SAW menyatakan belum seberapa. Orang-orang terdahulu karena bertahan berada di atas keimanan, di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi, punggung mereka ada yang dibelah dengan ada yang tubuh mereka dibelah dengan gergaji. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tetap bersabar berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belum seberapa jemaah. Tidak ada yang menghalangi kita datang sholat di masjid dan menegakkan sholat berpakaian di atas sunnah. Sholat di atas sunnah. Tidak ada yang menghalangi. Kalian mungkin ini Pak, kalimat-kalimat yang berlalu sebagaimana angin berlalu. Dia akan tinggal kalau kita perhatikan. Wa a'rif 'anil jahili, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ini di antara sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berpaling dari orang-orang yang bodoh. Tahu orang bodoh. Ya, kita ikut menjadi bodoh karena kebodohan orang-orang yang bodoh. Lihat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang budak yang penampilannya tidak menarik, yang postur tubuhnya untuk ukuran kita hina. Dan memang di masyarakat budak dia. Tapi menerima ajaran mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Dia terima ajaran tauhid. La ilaha illallah. Umurnya ibadah kepada Allah. Jauh dari kesyirikan. Padahal kebanyakan orang ketika itu berada di atas kesyirikan. Bahkan tuannya dia. Tuan-tuannya dia berada di atas kesyirikan. Sampai-sampai diberitakan semua orang-orang budak itu mengikuti apa yang diinginkan tuannya, karena memang sudah dalam kondisi darurat. Yang penting hati tetap. Kecuali Bilal. Lihat sebagaimana Ammar radhiyallahu anhu akhirnya harus mengucapkan kalimat kekafiran, sebab memang sudah melihat bagaimana penderitaan dan dia tinggal menunggu. Yang penting dia ucapkan kalimat saja. Maka turunlah ayat tidak apa-apa paksa. Kalimat itu, kalau memang terpaksa. Yang penting hati tetap dalam keadaan senang dia keseimbangan. Kalau Bilal tetap tidak. Disiksa dengan berbagai siksaan. Diseret di tengah padang pasir. Diinjak-injak oleh anak-anak. Besar sampai anak kecil. Iya. Dihimpit dengan batu besar. Tetap beliau bertahan di atas kalimat Ahadul Ahad. Satu-satu saja yang saya sembah. Dia tidak peduli siksaan. Dan dia tidak mau ikuti maunya Tuhannya. Lihat bagaimana ketika dia menerima kemuliaan ini, dia dihinakan dengan sehina-hinanya. Iya, manusia budak, iya, hina di tengah masyarakat. Kemudian ketika menerima kemuliaan ini, dihinakan dengan sehina-hinanya. Tapi ternyata ketika kesabaran itu kokoh dan terus bertahan, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang kakinya naik ke atas Ka'bah melantunkan adzan Allahu akbar Allahu akbar pada saat Fathu Makkah. Makkah ditaklukkan. Bila naik ke atas menunjukkan kemuliaan orang ini. Iya, yang lebih hebat dari itu, Nabi SAW ternyata telah mendengar rompah kaki Bilal telah berjalan di surga. Sabaran jamaah, sabaran, kesabaran berada di atas agama yang mulia. Tanpa kesabaran maka bencana. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya. Jauhkan diri dari kesyirikan. Bersabarlah dalam menerima perintah dan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lakukan perintah beliau, tinggalkan larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar pula terhadap musibah demi musibah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran secara bahasa bersumber dari kata al-habs, menahan, memenjara. Ini sabar. Al-habs. Kalau orang Arab mengatakan kutila fulanun sabara, syianu dibunuh dalam keadaan sabara, artinya dalam keadaan terpenjara. Ini makna secara bahasa. Ayo, ini makna secara bahasa. Karena itulah orang yang bersabar adalah orang yang memenjara hatinya, lisannya, anggota tubuhnya, hartanya supaya tetap berada di atas hukum Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat makna kesabaran dalam Al-Qur'an. Hasbir li hukmi rabbik. Ayat yang datang setelah pemberitaan Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguh kami yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad Quran ini, betul-betul kami turunkan. Setelah pemberitaan ini, fasbir, sabar engkau li hukmi rabbik, terhadap hukum Rabb engkau. Jadi kesabaran adalah kesabaran terhadap hukum Allah, agama Allah, syariat yang Allah turunkan, perintah Allah, pokok di atasnya. Sabar terhadap larangan supaya tidak tertarik, supaya jauh darinya. Dan sabar pula terhadap hukum kauni, musibah demi musibah, ketentuan demi ketentuan. Disinilah kesabaran. Gimana kita terhadap hukum Allah? Apakah hukum Allah yang merupakan syariat? Atau hukum Allah yang merupakan takdir? Iya, musibah demi musibah, sabar di atas. Ketika anak kita meninggal berat, apalagi anak itu adalah anak yang dinanti-nanti. Ketika orang tua kita meninggal, luar biasa jemaah, guncangan. Ketika musibah menimpa kita, fitnah orang, gagal dalam usaha, gagal dalam panen, sakit yang berkepanjangan, sabar. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tetapkan semua itu. Yang menetapkannya adalah Dia yang memiliki kita, yang memiliki harta kita, yang memiliki tubuh kita. Sabarlah. Sebab Dia Maha baik. Di balik penderitaan itu, Dia inginkan kemuliaan yang lebih baik dari apa yang kita miliki. Kalau Allah ambil harta kita, itu karena Allah inginkan kepada kita harta yang lebih baik dari apa yang lain. Tapi mampukah kita bersabar di atas? Kalau Allah ambil pandangan kita, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu yang lebih baik dari pandangan kita, tapi mampukah kita bersabar? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kesabaran berada di atas ketentuan-ketentuan ini. Hukum kauni, musibah ini berat, besar keutamaannya kalau kita mampu bersabar. Tapi ingat, ada lebih hebat dari itu, bersabar di atas hukum syarat. Kalau di sini gugurlah semua orang kafir, gugur di sini semua orang kafir, bersabar di atas hukum syarat. Tapi terhadap hukum tauni, kadang orang kafir gagal dalam perdagangan, dia muncul dalam perdagangan yang lain. Gagal dalam panen, dia usahakan. Meninggal ininya, sedihnya, tapi tetap dia mampu, bisa. Tapi bedanya, walaupun mereka mampu bertahan di atas kesabaran kauni itu, ketentuan kauni itu, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, kalian mengharapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak harapkan. Anak kita meninggal, kita harapkan sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka tidak mengharapkan. Apalagi di atas kesabaran yang lebih hebat dari itu. Sabar di atas hukum Allah, perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat, jemaah. Berat dan sungguh berat. Berat ini. Berat bagi mereka-mereka yang di kantor, yang punya atasan. Berat. Berat bagi mereka-mereka yang pedagang. Berat bagi mereka. Semua beratnya itu kembali kepada apa? Kembali kepada hawa. Kembali kepada kelemahan. Kenapa di kantor kamu begini, kalau di luar kantor tidak begitu? Gaji saya. Gaji. Ya, dapatlah sekali-sekali haram. Kenapa dalam dagang kamu ndak ini, kamu dagang gindang? Ya gimana? Kalau kita ndak begitu ya, ndak bisa begindang. Kenapa ndak jujur? Kenapa ndak ini? Macam-macam jemaah, hawa. Apalagi ketika hawa ini bertemu dengan syubhat. Tidak apa-apa. Kan ada juga ayat yang begini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini batas kemampuan saya. Coba deh. Bukan kemampuan, kelemahan. Bukan batas kemampuannya, itu adalah kelemahan. Sebab kemampuannya bisa lebih dari itu. Hanya dia lemah. Sama dengan orang-orang, kenapa tidak sampai ke masjid? Ya cukup, salat di rumah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani satupun jiwa kecuali dengan kemampuannya. Bukan kemampuannya. Sebab kalau kemampuannya diukur, dia bisa melewati masjid walaupun berkilo-kilo. Dengan membawa barang berat sekalipun, dia akan sampai ke tujuannya. Sebab dia mau ke sana. kalau kemampuan. Tapi kenapa tidak sampai ke masjid? Bukan karena tidak mampu, tidak mau, lemah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika ada perintah Allah kita tidak mampu. Iya. Jangan langsung kembali kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya. Nah, tidak bisa. Minta mujahadah yang kurang. Minta kepada Allah, perkuat mujahadah. Sebab bermujahadah adalah kunci terbukanya pintu-pintu hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dia bermujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum, pasti dan pasti kami akan beri hidayah subulana ke jalan-jalan kami. Jadi bermujahadah adalah kunci hidayah, sebagaimana kesabaran adalah kunci hidayah. Dan mujahadah dan kesabaran, dua hal yang tidak akan mungkin bisa lepas. Orang yang bersabar pasti bermujahadah. Orang yang bermujahadah pasti bersabar. Ketika mujahadah disebutkan bersendiri, pasti kesabaran masuk di dalamnya. Ketika kesabaran disebutkan tersendiri, pasti bermujahadah masuk di dalamnya. Karena itulah, sekarang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bersama. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Sungguh betul-betul, pasti kami akan uji kalian, timpakan bala kepada kalian, cobaan kepada kalian. Tidak disebutkan cobaannya, yang menunjukkan beraneka ragamnya. Tidak disebutkan kepada siapa, mutlak kepada kalian. Yang disebut, yang menunjukkan bahwa orang-orang akan mendapatkan cobaan disesuaikan dengan keadaan dirinya. Untuk apa? Supaya kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar. Sungguh-sungguh jemaah. Sungguhan dan kesungguhan. Sabar dan sabar. Ayo. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lewat banyak pembahasan dari tadi. Intinya keutamaan kesabaran. Yang kedua, definisi kesabaran. Ayo. Dan bagaimana bersabar. Sudah kan? Menahan. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis kesabaran. Yang intinya dua, sabar terhadap hukum kauni dan hukum syar'i. Terhadap musibah demi musibah dan hukum syar'i, perintah dan larangan. Kemudian pembahasan yang terakhir tadi, hubungan kesabaran dengan mujahadah. Iya. Dan terakhir, ketahuilah ikhwan, kesabaran dengan keyakinan. Iya, kesabaran dan keyakinan adalah dua hal yang sangat luar biasa ketika menyatu. Siapa yang bisa satukan dua hal ini? Kesempurnaan sabar dan keyakinan yang memang keduanya saling mendukung, saling kuat menguatkan. Siapa yang bisa satukan ini? Iya. Maka disesuaikan dengan kekuatan kesabaran dan keyakinannya lah kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sampai ke dalam jenjang tertinggi dalam beragama. Jenjang tertinggi dalam beragama ketika dia sudah teranggap sebagai imam. Iya, imam dalam agama, panutan dalam agama, pemimpin dalam agama. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan lamma sabaru waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami pun menjadikan mereka, sebagian mereka a'immah, imam-imam. Ini yang terdepan, imam itu yang tertinggi, yang terdepan, panutan, yang termulia. Ini imam. Bagaimana sifat mereka? Yahduna bi amdina. Mereka memberi petunjuk sesuai dengan apa yang kami turunkan. Kapan itu? Lamma sabaru. Tak kala mereka bersabar. tidak disebutkan di sini bersabar dalam perkara apa? Yang menunjukkan kesempurnaan kesabarannya dalam semua perkara, kauni ataupun syar'i. Apalagi wakanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yuqinun, betul-betul yakin, keyakinan betul terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini hanya tidak bisa yakin kalau tidak dipelajari. Apa yang meyakini? Saya sudah yakin. Kalau tidak belajar kemudian menyatakan dirinya yakin, dapat satu syubhat, gugur. Oh iya, iya, iya, iya. Tidak bisa sulit. Dengan ilmu dan dengan ilmu, dengan ilmu dan dengan ilmu, terus berkokoh. Iya. Ini. Jelas ya? Hubungan kesabaran dengan mujahadah dan dengan keyakinan. Ayo. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah, kesabaran itu sampai meninggal. Sabar berada dalam agama Allah. Ayo, mengilmuinya, mengamalkannya, mendawahkannya. Iya, di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya hakikat ibadah. Iya, sabar di atasnya sampai datang yang pasti datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin." Sembah Rabb-mu, ibadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai datang yang pasti datang. Ibadah dengan cara seperti tadi. Sampai datang yang pasti datang, yaitu mati. Ini kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kesabaran ini dan mewafatkan kita berada atasnya. Allahumma ja'alna minas sabirin wa minal mutasabirin. Innaka antas samiul alim. Innaka jawadun karim. Innaka anta arhamur rahimin. Wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa aku dawani alhamdulillahi rabbil alamin.